الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi'il Kitabi was-Sunnah. Dan kita masih menjelaskan bab yang kedua tentang hukum had bagi pelaku zina. Telah kita terangkan bahwa hukum had bagi seorang yang melakukan perbuatan zina terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pelakunya adalah seorang yang muhsan. Dan seorang disebut muhsan apabila terpenuhi lima persyaratan yang telah diterangkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, yaitu dia adalah seorang yang telah balig dan dia telah berakal dan dia bukan seorang budak, dia seorang yang merdeka dan dia telah pernah berhubungan, melakukan hubungan intim dan hubungan tersebut dilakukan dalam sebuah pernikahan yang sah. Apabila terpenuhi lima hal ini, maka itu menunjukkan bahwa pelaku zina dihukumi muhsan. Yang hukum bagi pelaku zina tersebut dan dia muhsan adalah hukum rajam, di mana pelakunya dilempar dengan batu sampai dia mati. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, thaniyan az-zani ghairul muhsan. Pelaku zina yang kedua adalah seorang pezina, namun dia bukan seorang yang muhsan. Wa huwa man lam tatawafar fihi syurutu as-sabiqatu fi az-zani al-muhsan. Yang dimaksud pelaku zina yang bukan muhsan adalah yang tidak terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya tentang pelaku zina dan dia muhsan. Misalnya pelaku anak-anak, bukan orang yang telah mencapai usia balig, atau pelakunya majnun, orang yang tidak berakal, atau pelakunya seorang budak, atau dia belum pernah menikah dalam sebuah akad nikah yang sah. Meskipun dia, karena dia orang yang jahat misalnya, dia selalu melakukan perbuatan tersebut, tapi di luar nikah. Dia belum pernah melakukannya dalam sebuah pernikahan yang sah. Maka pelaku tersebut tidak dihukumi muhsan. Namun dia termasuk ghairul muhsan, yang juga memiliki hukuman tersendiri. Hadduhu, adapun hukumnya, idza zana ghairul muhsan fa inna haddahu al-jaldu 100 jaldah. Apabila seorang yang bukan muhsan melakukan perbuatan zina, maka hukum had yang ditegakkan adalah cambukan sebanyak 100 kali. dicambuk sebanyak 100 kali. Wa taghribu 'amin. Dan diasingkan selama setahun. Diasingkan, dijauhkan dari kampungnya. Dijauhkan dari masyarakat. Kalau misalnya seperti di negeri kita, dimasukkan ke dalam Nusa Kambangan atau yang semisalnya, diasingkan, dijauhkan dari manusia secara umum. Jadi ini dua hukum yang ditetapkan bagi seorang pelaku zina, dan dia bukan seorang yang muhsan, cambukan 100 kali dan diasingkan selama setahun. Illa annahu yushtaratu fi taghribil mar'ah wujudu mahramin ma'aha. Hanya saja disyaratkan dalam mengasingkan seorang wanita, jika wanita tersebut yang melakukan perbuatan zina diharuskan memiliki mahram. Diharuskan memiliki mahram, berarti mahramnya pun harus ikut bersamanya. Sebab kata para fuqaha bahwa pengasingan ini harus dalam jarak safar. Tidak diperbolehkan di daerah tersebut atau di kota tersebut, tapi harus jauh. Nah, persyaratan seorang wanita untuk diperbolehkan melakukan safar harus bersama mahram. Harus bersama mahram. Sehingga apabila seorang wanita diasingkan akibat perbuatan zina yang dia lakukan, maka selain dia dicambuk 100 kali, dia juga pada saat diasingkan harus memiliki mahram. Jika tidak memiliki mahram, maka tidak diasingkan. Liqaulihi ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku zina dan dia bukan muhsan, cambuk, adalah firman Allah Azza wa Jalla, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Seorang wanita penzina dan laki-laki penzina, maka cambuklah setiap dari mereka sebanyak 100 kali cambukan. Wali hadithi Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khudhu anni khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabilan. Ambillah dariku. Maksud Nabi alaihi salatu wasallam yakni ambillah dariku hukum ini. Ambillah dariku hukum ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi solusi, memberi jalan keluar bagi para wanita yang melakukan perbuatan zina. Yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhin arba'atan minkum. Fa in shahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila." Apabila mereka telah mempersaksikan bahwa si fulana melakukan perbuatan zina, maka tahan dia di rumah sampai mati, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain untuknya. Jalan yang lain inilah yang diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, faqad ja'ala Allahu lahunna sabila, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jalan, yakni hukuman untuk mereka para wanita penzina, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu 'am. Al-bikru bil bikri maksudnya yang bukan muhsan, yang bukan muhsan, apabila seorang pemuda berzina dengan seorang wanita yang kedua-duanya belum pernah melakukan pernikahan yang sah pada masa hidupnya, maka hukumannya adalah jaldu mi'atin, cambukan sebanyak 100 kali. Ini yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nafyu 'am, dan pengasingan selama setahun. Wa taghribu zani nafyuhu wa ib'aduhu an watanihi. Yang dimaksud dengan pengasingan seorang penzina adalah dinafikan, ditiadakan, dijauhkan dari daerahnya, dari wilayahnya. Ini apabila melakukan perbuatan zina yang bukan muhsan dan dia seorang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya, hukumnya adalah cambuk 100 kali, pengasingan selama setahun. Wa in zana ar-raqiqu, namun apabila yang melakukan perbuatan zina seorang hamba sahaya, muhsanan kana aw ghaira muhsan, 'abdan kana aw amatan, apabila pelaku zina itu seorang yang muhsan, maksudnya seorang muhsan di sini adalah seorang yang sudah pernah berhubungan dalam sebuah pernikahan yang sah atau belum, apakah dia seorang budak laki-laki atau budak wanita, hamba sahaya laki-laki atau wanita, dan dia seorang budak, yakni hamba sahaya, fa inna haddahu ay yujlada 50 jaldah, maka hukumnya pelaku zina jika dia seorang hamba sahaya separuh dari hukum yang ditegakkan kepada seorang yang merdeka, yaitu 50 kali cambukan. 50 kali cambukan jika dia seorang hamba sahaya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara laki-laki dengan wanita, apakah dia telah menikah atau belum, maka dicambuk sebanyak 50 kali. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Azza wa Jal, fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Di sini Allah Azza wa Jal menerangkan tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya, bahwa mereka mendapatkan hukuman separuh, setengah dari hukuman yang diterapkan kepada para wanita yang merdeka, yang muhsan, dari azab, dari siksaan. Nah, fal azabul madhkur fil ayati huwal jaldu mi'ata jaldah. Yang dimaksud siksaan yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu apa yang disebutkan dalam surah An-Nur, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah masing-masing dari laki-laki penzina atau wanita penzina 100 kali cambukan. Lalu diterangkan dalam surah An-Nisa, jika pelakunya itu seorang hamba sahaya, maka separuhnya nisfu ma'alal muhsanat minal azab. Berarti 50 kali. Fayansarifu at-tamsifu ilaihi, sehingga hukuman separuh itu diarahkan kepada yang disebutkan dalam ayat tentang zina. 100 kali cambukan dibagi 2 menjadi 50. Walianna ar-rajma la yumkinu tamsifu. Kenapa kau tidak diarahkan ayat ini kepada rajam? Rajam. Kata beliau, karena rajam tidak mungkin dihukumi separuh gitu. Apa itu rajam? Dilempar sampai mati. Tidak ada hukum dilempar sampai ngos-ngosan misalnya. Atau dilempar sampai sekarat. Sampai mati. Jadi tidak ada hukuman separuh untuk rajam. Dirajam sampai mati. Oleh karena itu, penyebutan separuh bagi seorang hamba sahaya yang melakukan perbuatan zina, itu kaitannya dengan hukuman 100 kali cambuk. 100 kali cambuk. Dan ini bersifat umum untuk seluruh budak, untuk seluruh hamba sahaya. Laki-laki, wanita, apakah dia pernah menikah atau belum. Wala taghriba 'ala ar-raqiq. Adapun kaitannya dengan pengasingan, tidak ada pengasingan bagi seorang budak. seorang hamba sahaya, tidak diasingkan, tidak dijauhkan dari daerahnya atau dimasukkan ke dalam nusa kambangan misalnya, tidak. Kenapa? Karena kalau diasingkan, ya berarti sayyidnya, tuannya tidak bisa memanfaatkan budaknya yang itu adalah hartanya. Idz lam tarid sunnatu bitaghribil mamluk idza zana, karena tidak ada dalil dari sunnah yang menerangkan bahwa seorang hamba sahaya pun harus diasingkan selama setahun apabila dia melakukan perbuatan zina atau separuhnya, tidak ada. Wa li anna fi taghribihi idraran bi sayyidihi, sebab kalau diasingkan seorang hamba sahaya itu memudaratkan pemilik hamba tersebut, yaitu tuannya. Wala tugharrabul mar'atu illa bimahramin kama sabaqah, demikian pula halnya wanita tidak diasingkan kecuali apabila bersama mahram sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Maka ini dua jenis pelaku zina yang masing-masing memiliki hukum tersendiri. Sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.